Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Qala syekh rahimahullah wa qawluhu ta'ala wallahi ya'isna minal makhidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidn وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid dari istri-istri kamu kalau kamu meragukan keadaan mereka, fa'iddatuhun, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ini wanita-wanita yang sudah menopause, yang sudah berhenti haid. Kemudian wallahi lam yahidna, dan juga wanita-wanita yang belum haid, masih di bawah umur, dia belum sama sekali belum sempat haid. Wa'ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa iddahnya itu, an yadhana hamlahunna, sampai lahir kandungannya. Wa man yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya dari urusannya itu menjadi mudah. Allah mudahkan urusannya. Dan itulah urusan atau ketetapan Allah yang Allah turunkan kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tentu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah perbesar pahala dan ganjaran untuknya. Qala Syekh rahimahullah, lamma dzakara ta'ala anna at-talaq al-ma'mur bihi, setelah Allah menyebutkan tentang talak yang diperintahkan, yakunu li'iddatin nisa, yang menjadi apa, yang talak itu untuk menjadi iddah, untuk menjadi lebih mudah mengetahui iddahnya kaum perempuan. Ini masa dia menunggu setelah dicerai oleh suaminya, yakni ketika dia dalam keadaan suci tidak digauli, atau dia dalam keadaan apa, hamil, tidak boleh dia dalam keadaan haid dicampuri. Qala dzakara ta'ala al-iddah, dan Allah menyebutkan tentang masa-masa iddah, ketentuan-ketentuannya. Faqala wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum, dan wanita-wanita atau istri-istri yang mereka itu tidak, ini sudah putus asa dari haidnya, ini berhenti haidnya. Bian kunna yahidna thumma irtafa'a haidahunna. Nah, dahulunya mereka itu haid, kemudian berhenti haidnya. Ini menopause istilahnya mereka. Likabura atau likibari au ghairihi, karena sudah tua atau ada hal lain yang menyebabkan dia berhenti haidnya. Kalau dalam medis ada dok, berhenti dalam keadaan sebelum dia usianya tua, langsung menopause itu. Nah, kasus medis enggak ada. Tapi ini yang likibari au ghairihi atau yang lainnya. Walam yurja rujuhu, dan tidak bisa diharapkan untuk kembali haid. Fa inna iddataha, maka iddah wanita yang seperti ini, salah satu ashur, 3 bulan. Ja'ala li kulli syahrin muqabilata haidah, ini setiap bulan itu sebagai ganti haidnya. Karena iddahnya wanita itu kan 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi dihitung dengan diganti dengan ini 3 bulan tersebut juga sebagai ganti imbangan dari haidnya. Wala wallahi lam yahidna, dan juga wanita-wanita yang belum pernah haid, ai as-sighar allati lam yatihinnal haid ba'du, yakni wanita anak perempuan-perempuan yang gadis-gadis kecil yang belum datang haidnya. Wal balighat, dan juga wanita-wanita yang baligh, allati lam yatihinna haid bil kulliyah, atau wanita-wanita yang sudah dewasa tapi belum pernah sama sekali haid, usianya sudah mencukupi misalnya balik usianya ya 15 tahun tapi belum pernah haid. Nah, juga mungkin karena hormon ataupun yang lainnya. Fa inna fahunna kal asiya kal ayisat. Wanita-wanita seperti ini adalah seperti orang-orang yang menopause yang dihukumi. Iddatuhunna thalathatu ashhur. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Wa allati yahidna. Adapun wanita-wanita yang haid, fadzakara Allahu iddatuhunna fi qawlihi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wa qawlihi wa ulatul ahmal ajaluhunna. Nah, jadi ada beberapa ketentuan ke wanita-wanita yang haid, yang jelas haidnya itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Ini kalimat berita, tapi maknanya adalah insya. Maknanya insya. Ini juga yang di atas, wala ya'isna minal mahid. Wanita-wanita yang putus asa dalam keadaan tidak mereka tidak haid atau tidak lagi mendapatkan haid, berhenti haidnya, atau belum pernah sama sekali haid, mungkin pula yang berikut kalimat berikutnya waulaul ahmal, ini semua keadaan-keadaan wanita yang seperti ini hendaknya, jadi maknanya itu perintah, hendaknya mereka ketika mereka mungkin dicerai oleh suaminya, hendaknya mereka menunggu, ini menunggu dalam dengan ketentuan-ketentuan seperti ini, mungkin pula dalam yani surat Al-Baqarah ya tarabbas nabi anfusina 3 quru, hendaknya mereka menunggu masa iddah mereka itu dengan 3 kali quru. Nah, khilaf para ulama tentang makna quru, ada ini satu kata yang bermakna bertentangan, maknanya bertentangan. Ada yang mengatakan quru itu tuhrun, suci, yani tidak haid. Ada yang mengatakan quru itu haid. Waqauluhu yang rajit suci. Waqauluhu wa ulatul ahmal itu tidak pernah siang saya ini. Waqauluhu wa ulatul ahmal ajaluhunna ay iddatuhunna ay yadu'na hamlahun. Ini ulatul ahmal dan wanita-wanita yang hamil masa penantian mereka, iddah mereka, ay iddatuhunna ay yadu'na hamlahun. Yani ketika mereka melahirkan. Nah, ketika mereka melahirkan, boleh dinikahi, boleh. Ya, ketika dia hal lahir, babaran selesai, saat dia begitu keluar bayinya, itu sudah boleh dia menikah, tapi belum boleh dicampuri oleh suami barunya. Nah, itu yang penting. Sudah boleh dia menikah, tapi belum boleh digauli. Nah, itu kan penyakit. Yang akan dia mungkin boleh. Jami'u ma bihi butunihinna, semua yang keluar yang ada di dalam perutnya dia lepaskan, termasuk apa hari-harinya selesai semua. Nah, min wahidin, dari satu, wa muta'addid, baik itu dari mungkin dia apa namanya istri salah seorang istri ataupun dari cuma dari istri, satu suami. Wala ibrata atau nah, bisa juga maknanya wahid atau muta'addid, ini anaknya satu atau anaknya semua keluar kembar. Nah, wala ibrata hinaidin bil ashhur wala ghairiha. Jadi tidak ada lagi pertimbangan yakni bulan atau yang lain-lainnya. Itu dia apa kan? Nah, ini termasuk di sini wala ghairiha ini bagaimana kalau dia ditinggal mati suaminya? Kan bagaimana iddahnya? Ayyabana hajarahunna. Dan begitu hamlahunna. Ayyabana hamlahunna. Begitu dia hamil lahir, nah, berhenti selesai. Dia boleh menikah. Bisa seperti Subai'ah al-Aslamiyah, ya, ketika dia sedang ditinggal mati suaminya, beberapa hari kemudian melahirkan, ya, beberapa hari kemudian melahirkan, dia pun berdandan, tapi oleh Abu Sanabil dikatakan orang yang mau melamar dia juga, itu nggak boleh kamu berdandan karena iddah 4 bulan 10 hari. Nah, oleh Subai'ah ini diadukan kepada Rasulullah. Tidak benar, kadaba Abu Sanabil, kata Rasulullah. Dusta, maksud di sini kadaba di sini khata, salah Abu Sanabil. Dia boleh menjadi dia apa berdandan untuk menerima lamaran karena sudah beristri, sudah nah keluar janin yang dikandungnya. Tapi mungkin waktu itu memang belum boleh, belum bisa dia untuk dicampur, tapi sudah boleh dia menerima lamaran menikah. Nah, itu yang ulatul ahmal. Ini menurut pendapat yang rajin. Khilaf para ulama, wa ulatul ahmal ajaluhunna ini ayyadana hamlahunna dengan waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 4 bulan 10 hari itu kalau yang meninggal. Itu meliputi yang di falak ataupun yang tidak apa namanya yang tidak apa yang tinggal mati atau tidak maksudnya yang mati ada yang hamil ataupun tidak, tapi nanti dipilah oleh para ulama ya. Kalau bagaimana dengan wanita yang hamil dalam keadaan dia ya, suaminya meninggal dunia ya, tapi dengan kasus Subaiyah ini dipilih oleh para ulama nah tetap dia ya, 4 bulan 10 hari. Ada yang menganggap apa namanya atwal wajah lain, jadi berarti yang paling panjangnya dihitung. Nah, seperti pendapat Ibnu Abbas atau ya ada. Nah, jadi kalau misalnya dia baru beberapa hari ditinggal mati suaminya, kemudian apa namanya dia melahirkan, dia tetap dihitung itu 4 bulan 10 hari. Jadi nambah lagi. Nah, pada kalau dengan yang disebutkan patah putus dengan hadis itu tadi, selesainya apa? Setelah dia melahirkan, walaupun suaminya dia ditinggal mati suaminya, apalagi dengan apa namanya dicerai, apalagi dalam keadaan dicerai, dalam dicerai hamil, ini memang talak yang sunni, talak yang boleh yang dilakukan, yaitu ketika jelas kehamilan itu pertama, kemudian tohor tapi tidak dicampuri, tohor suci tapi tidak dicampuri, ini talak yang sunni. Nah, yang berikutnya juga dua, dalam keadaan dia haid dan dalam keadaan suci tapi dicampuri. Qala ay jami'a ma fi butunihinna min wahid wa muta'addid wa la 'ibrata hinaidin bil ashhur wa la ghairiha wa may yattaqillaha qawluhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ay man yattaqallaha ta'ala, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yassara lahul umur, Allah akan permudah semua urusannya. Nah, wasahala alaihi kulla asir. Nah, sahala alaihi kulla asir, akan dipermudah oleh Allah, digampangkan perkara-perkara yang sulit. Nah, dia tidak akan merasakan kepayahan pada kondisi-kondisi yang orang lain yang tidak bertakwa kepadanya menghadapi persoalan itu kesulitan. Nah, dia mudah menjadi jalan keluar, bukan karena kepandaian dia ya, walaupun mungkin orang lain yang sama lebih pintar dari dia, tapi menghadapi persoalan tapi tidak dengan takwa itu akan kesulitan. Nah, kalau misalnya dia diberhasilkan bukan kepandaian, itu berarti dilepaskan dia oleh Allah kepada dirinya. Qala dzalika ay al-hukmu alladhi bayyanahu Allah ta'ala lakum amrullahi anzalahu ilaikum. Ini hal itu yakni hukum yang Allah terangkan kepada kita, itu semua adalah enam perkara ataupun ketetapan Allah yang Allah turunkan kepada kamu, litamshu alaihi, supaya kamu berjalan di atasnya dengan pedoman tersebut. Wa ta'assamu wa taqumu bihi wa tu'azzimuhu wa ta'tammu wa ta'tammu wa taqumu bihi wa tu'azzimuhu. Ta'tammu ini kamu berimam, jadi mengikuti, kamu berjalan di belakangnya mengikuti aturan-aturan tersebut. Wa taqumu bihi, dan kamu melaksanakannya dan mengagungkannya. Nah, dan itu termasuk bagian jadi taqwaan. Mumin yu'adzim syairallah fa'innaha min taqwal qurub. Mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, diantaranya adalah halal ini, itu menunjukkan taqwa hatinya. Maka ketika dia memiliki taqwa, Allah bermudah. Maka wa man yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah besarkan, Allah perbesar pahala yang diperolehnya. Ai yandafi'u anhu al-mahdhur, tertolak dari dia perkara-perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Wa yahsul lahu al-matlub, dan dia mendapatkan hal-hal yang diinginkannya, baik itu dalam urusan dunia dipermudah, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Qala qauluhu askinuhum min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkanlah mereka para wanita itu di tempat di mana kamu dapatkan, kamu tinggal, min wujdikum, yang kamu mampu. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan kamu mudaratkan mereka untuk menyusahkan, mempersempit mereka, menekan mereka, wa ini menyulitkan mereka. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Teman, kalau mereka itu istri-istri yang kamu cerai itu dalam keadaan hamil, berilah nafkah untuk dia sampai selesai kehamilannya. Fa in arda'na lakum fa'tu fa'atuhunna ujurahun. Kalau mereka menyusukan anak itu untuk kamu, berikan ganjaran pahalanya, ini artinya berikan ini balasan, imbalan atau semacam upah untuk dia menyusukan anak-anak kamu tersebut. Wa tamiru bainakum bil ma'ruf, dan upayakan ini musyawarahkan, berbincangkan dengan cara yang baik. Selesaikan, dirembukkan dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau misalnya kalian di antara kamu itu merasa kesulitan, maka akan ada nanti yang menyusukan untuk anak-anak tersebut yang lainnya, wanita-wanita yang lain, mungkin dari istrinya yang lainnya, atau ada wanita-wanita yang mungkin dia carikan, dia upahkan. Liyum fiqdu sa'atin min sa'ati, dan hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan, keluasan, di mereka berinfak dengan dari sebagian jenis lapangan hartanya, kelonggarannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaknya dia berikan juga nafkah dari apa yang diberikan Allah kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra, dan Allah akan memberikan yakni setelah kesulitan itu kemudahan. Qala taqaddama anna Allah naha an ikhrajil mutallaqat min al-buyut. Allah, ini telah lewat, Allah melarang ini seorang suami, seorang laki-laki mengusir wanita-wanita yang diceraikannya itu dari rumah-rumah mereka. Wa huna amrun bi iskaniha. Dan di sini ada perintah untuk memberikan mereka tempat tinggal. Wa qadril iskan, dan juga disebutkan di sini, kadar tempat tinggal tersebut bil ma'ruf, ini dengan cara yang baik. Wa huwal baik alladhi yaskunuhu mithluhu wa mithluha, yaitu rumah yang memang artinya sepadan, artinya dia tinggal di tempat orang-orang yang seperti dia dan seperti istrinya itu tinggal di tempat itu adalah wajar. Bihasabi wujudi zauj wa usrihi, yang sesuai dengan apa yang ada pada suami dan kemudahan tingkat kesulitan yang dia miliki. Ini sekadar yang mungkin semampu suaminya. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan kamu mudaratkan mereka untuk menekan, menyempitkan mereka, menyusahkan mereka. La tudaruhunna inda suknahun bil qaul aw bil fi'li, jangan kamu mudaratkan mereka, membuat merugikan mereka dengan jalan terkait dengan tempat tinggal mereka, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Li ajli ay yumlilna, ini supaya mereka bosan. Supaya mereka jenuh, akhirnya minta keluar dari rumah tersebut, jengkel, tidak senang, dah kamu pulang saja ke rumah orang tua ataupun tinggal di tempat lain atau kos. Fayakhrujuna min al-buyut, lalu dia keluar dari rumahnya. Qabla tamamil iddah, sebelum iddahnya selesai. Fatakunu antum al-mukhrijin lahunna, sehingga di dalam hal ini kamulah sebagai penyebab yang mengeluarkan mereka, membuat mereka terusir. Kalau yang di awal-awal ayat itu Allah menyebutkan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna hatta la ayatina bi fahishatin mubayyinah, kamu tidak boleh mengusir mereka, mengeluarkan mereka, dan mereka tidak boleh pula keluar sampai iddahnya selesai, kecuali illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perkara-perkara keji yang jelas. Ini mereka sendiri yang menjadi sebab, mungkin kata-katanya yang kotor, yang jahat terhadap anak-anak suaminya atau terhadap mertuanya, ini orang tua suaminya, atau mungkin apa-apa yang di rumah suaminya itu dia melakukan perusakan, dia membahayakan keluarga atau kerabat suaminya dengan ucapan maupun tindakan, atau apalagi melakukan perbuatan keji walayazbillah, zina dan semisalnya. Ini lebih-lebih lagi untuk dia dikeluarkan. Dia boleh dalam kondisi demikian, tapi itu bukan jadi sebab, bukan dari sebab suami. Artinya suami tidak melakukan hal yang dilarang di sini. Yang bikin atau mungkin kata-katanya menyindir ataupun menyakiti sehingga ataupun dari perbuatannya yang membuat si istri merasa tertekan dan akhirnya mungkin secara halus sudah minta keluar dari tempat tersebut. Ini jangan kamu lakukan. La tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Wa hasil hada, hasilnya, simpulannya, annahu naha an ikhrajihinna wa nahahunna 'anil khuruj. Ini Allah melarang untuk mengeluarkan mereka dan juga melarang mereka untuk keluar dari rumah itu sampai iddahnya selesai. Wa amara bisuknahunna, dan Allah perintahkan di sini untuk beri mereka tempat tinggal. Ala wajhin la yahsul 'alaihin darar wa la masyaqqah, dalam bentuk yang tidak menimbulkan kemudaratan pada mereka dan tidak menyusahkan mereka. Wadalika rajiun ilal urfi, dan itu kembali kepada urf setempat. Nah, bagaimana keadaan kondisi wanita tersebut dengan rumah itu? Apakah wajar untuk orang yang sekelas dia ditempatkan di rumah yang sedemikian? Nah, qala wa in kunna ai al-mutallaqat, kalau seandainya orang-orang yang wanita-wanita diceraikan ini ulatil hamil, mereka itu orang-orang wanita hamil, fa'antiqu alaihinna hatta yadana hamlahun, di tempat tersebut dia diberi nafkah sampai anaknya lah lahir. Wa dhalika li'ajlil hamli alladhi fi batniha, ini semua karena kehamilannya, ini karena ini apa yang dikandungnya dalam perutnya. In kanat bainan, kalau dia bain, ditalak bain. Wala alihamliha, untuk dia dan untuk anak yang dikandungnya. Nah, ingkana raja'iyatan, kalau itu ini dia apa namanya raja'i, ini diberikan untuk dia tempat tinggal saja. Nah, apa dan juga apa namanya diberi nafkah untuk kandungannya, untuk kandungannya saja. Itu kalau dia ditalak bain, ditalak tiga. Tapi kalau dia ditalak raja'i, dia diberi nafkah bukan hanya untuk janinnya, tapi juga untuk ibunya. Wa muntahal nafkah hatta yada'na hamlahunna, berbatas akhirnya sampai dia melahirkan anak tersebut. Wa idha wada'na hamlahunna, kalau dia sudah selesai melahirkan, fa imma ay yurdi'na auladahunna aula, mungkin boleh jadi dia mau menyusukan anaknya atau enggak. Nah, karena sudah ingin menikah lagi sudah, mungkin ya dendam atau mungkin tak senang sama suaminya, ini anak suaminya biar dia bawa, mungkin mau nikah lagi dengan yang lain, terserah, bawa, silakan bawa, walaupun itu memang hak dia ya untuk mengasuh anak tersebut, memang hak dia sampai dia belum nikah. Tapi kalau dia memang gak mau menyusukan, ya sudah suaminya yang apa bapak anak itu mencarikan ibu susu yang lain. Nah, fa in ardhana lakum fa atuhunna ujurahun, kalau dia mau menyusukannya maka tetap berikan imbalan untuk dia karena dia menyusukan anak kita. Al musamma lahunna, diberi artinya jelas penamaannya ataupun bentuknya bahwa itu adalah nafkah untuk dia karena dia menyusukan anaknya. In kana musamma wa illa nam fa ajrul mithl, kalau itu diberi nama, maksudnya ditegaskan, kalau tidak ya ini diberikan fa ajrul mithl, ya ini yang dikira-kira wanita sekelas dia ini layaknya seberapa. Nah, itu ajrul mithl. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Nah, ini artinya mereka diperintahkan untuk saling musyawarah, dibicarakan di antara kamu dengan cara yang ma'ruf, nego. Ai liyamura kullu wahidin min az-zawjayn wa min ghairihima al-akhar bil ma'ruf. Jadi masing-masing memberikan perintah, jadi menyuruh atau memberikan saran ataupun yang lainnya masing-masing dari suami istri itu atau dari yang lain kepada yang lainnya. Nah, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa huwa kullu ma fihi manfa'ah wa maslahah, yaitu segala dalam hal-hal yang di situ terdapat maslahat dan manfaat fid dunya wal akhirah. Fa innal ghaflah yani al-i'timar bil ma'ruf, ini kelalaian tidak saling menyuruh kepada yang ma'ruf ini, yahsul fihi minasyarr wadh-dharar, akan menimbulkan kejelekan dan mudarat. Ma la ya'lamuhu illa Allah, yang tidak ada satupun mengetahuinya kecuali Allah. Wa fil i'timar ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini saling ketika saling memerintahkan memberikan saran yang baik maka itu adalah bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa mimma yunasibu hadzal maqam, dan di antara hal-hal yang terkait dengan masalah ini anna zawjain indal firaq waqtal 'adda, ini ketika para masing-masing suami istri ketika mereka berpisah di waktu masa-masa iddah itu, khususan idza wulida lahum walad, nah ini ketika dilahirkan untuk mereka berdua anak, jadi kan walaupun berpisah itu tetap anak mereka fil ghalib yasuru minat tanazu. Seringnya, umumnya itu sering terjadi pertikaian, wa tasyajur, perseteruan, pertengkaran, li ajli nafkah 'alaiha. Dalam urusan apa? Nafkah terhadap si istri, wa 'alal walad, terhadap anak, ma'al firaq, padahal mereka berpisah. Alladhi fil ghalib ma yasduru illa an bughdin. Yang umumnya ini terjadi ya, tidak muncul kecuali karena benci. Nah, wa yata'atharu minhu al-bughdhu syai'un katsir, yang akibatnya muncul dari situ pengaruh dari kebencian itu pahala yang sangat banyak. Nah, bughdhu syai', yang katanya ini akibat dari kebencian itu menimbulkan pengaruh hal-hal yang merembet pada banyak hal. Wa kullun minhuma yu'maru bil ma'ruf, maka masing-masing dari suami istri ini diperintahkan kepada yang baik. Wal mu'asyarah al hasanah, ini pergaulan yang baik. Wa adamul masyaqah wal muhasamah, ini tidak adanya bentuk ini menyusahkan, saling menyusahkan atau saling bertikai. Wa yansah ala dalik, dan masing-masingnya dinasihati untuk menjaga muruah masing-masing dan menjaga tentang keadaan diri masing-masing. Wa in ta'asartum bi an lam tattafiqu ala irdha'iha li waladiha, ya in ta'asartum, ini masing-masing merasakan kesulitan, yakni sulit untuk membagiannya, yang ini tidak mau menyusui anaknya, yang tidak punya kesepakatan untuk menyusui anaknya, dia dinewani ibunya tidak mau walaupun itu anak kandungnya. Falturdi', maka hendaknya turdi' lahu ukhra, yakni wanita yang lain, bapaknya mencarikan ibu susu yang lain. Fala junaha alaikum in idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, ini enggak masalah kalau misalnya sang bapak ini mencari wanita yang lain untuk menyusukan anaknya, kemudian dia menyerahkan apa yang upah untuk wanita yang menyusukan tersebut. Wa hadha haitsu kana alwalad yaqbal sadiya ghairu ummihi, ini kalau anak bayi tersebut mau dia menerima air susu dari wanita yang lain. Fa ilam yaqbal illa sadiya ummi, kalau dia tidak mau menerima, enggak mau disusukan wanita lain, cuma hanya ingin disusui oleh umminya, ta'ayyanat li irdha'ihi, maka si ibu tadi wajib untuk menyusui anaknya. Wa wajaba 'alaiha wa ujbirat in tana'at, bahkan dia dipaksa, ibu tadi dipaksa, kalau anaknya disusukan dengan wanita lain enggak mau, bahkan kerabat, misalnya kerabat bapaknya sendiri enggak mau. Bahkan kepada neneknya, entah itu neneknya yang dari pihak ibu atau neneknya dari pihak ayah juga enggak mau, dia ingin dari ibunya, maka kalau ibunya tetap tidak mau, dipaksa oleh pengadilan. Wa kana laha ujratul mithl, maka dia mendapatkan ujratul mithl, artinya ujratul mithl untuk sewanita seperti dia. Berapa dia berhak untuk mendapatkan? Illam yunfiqa illam yattafiqa ala musamma, kalau memang tidak disepakati berapa nominalnya. Misalnya si ibu ibunya ini sendiri, si istri ini minta dia satu bulan 5 juta misalnya. Bapaknya enggak bisa sanggup seperti itu. Dan kemudian apa artinya? Disepakati dinego. Untuk orang seperti dia, wanita seperti dia untuk menyusukan masa 5 juta. Misalnya paling nafkah aja mungkin cuma dikasih 1 juta sebulan atau 500 ribu sebulan. Masa sampai diminta seperti itu, memberatkan misalnya. Ini dikira-kira. Oke, dikatakan di sini kana laha ujratul mithl. Kalau misalnya tidak disepakati bilangannya berapa dia mendapatkannya. Wa hadha ma'khudh min al-ayatil karimah min haitsul ma'na. Ini diambil disimpulkan dari ayat ini dari sisi pengertiannya, maknanya. Bainal walad, karena walad anak itu lamma kana fi batni ummihi muddatal haml, yakni ketika dia berada dalam kandungan ibunya selama kehamilan, laisa lahu khurujun minhu, tidak keluar dari ibunya. Ayana ta'ala ala walihi an-nafkah, maka Allah tentukan atas walinya untuk mendapatkan nafkah. Falamma wulida, setelah dia dilahirkan keluar dari perut ibunya, wa kana yumkin an yataqawwata min ummihi, maka dia masih mungkin untuk mendapatkan qut, makanan pokok dari ibunya. Wa min ghairiha, atau dari yang lain. Abaha ta'ala al-amrain, maka Allah membolehkan dua hal itu. Fa idza kana bi halatin la yumkin an yatafawata illa min ummi, ini maka dalam kondisi dia tidak mungkin untuk yatafawat makan makanan pokok kecuali dari ibunya, kana bi manzilatil hamal, maka dia seperti masih dalam keadaan dikandung ibunya. Wa ta'ayyanat lahu, yani ta'ayyanat ummuhu tariqan liquwwatihi, ya, berarti umminya itu jelas sebagai qut bagi dia, bagi anak tadi, bahan makanan pokoknya. Nah, summa qaddara ta'ala nafqah bihasabi haliz zawj, kemudian Allah menetapkan nafkah yakni sesuai dengan keadaan suami. Faqala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin, yang lapang longgar dia hendaknya berinfak sesuai dengan kelonggarannya. Ai liyunfiq indal ghani min ghina, dari kekayaannya. Fala yunfiq nafaqatal fuqara, janganlah dia memberikan, yakni memberikan nafkah seperti orang miskin memberikan kepada orang lain. Nah, kalau dia memang kaya berharta, ya sepantarnya diukur bukan misal perempuan ini buat istrinya, tapi dianya. Nah, kalau dia misalnya kaya berharta, misalnya dia, nah, jangan memberikan dengan kelasnya orang yang memang penghasilannya pas-pasan untuk memberikan nafkah untuk yakni wanita yang menyusukan anaknya tadi. Nah, tentunya dia lebihkan. Nah, liyun fi qudusati min saati ay liyun fi qalbani min ghina fala yun fi nafqata faqara, jangan dia memberikan nafkah seperti orang-orang fakir memberi nafkah. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan yang disempitkan atau dia yang terhalang rezekinya, ay dayyiqun alaihi dayyiqun alaihi, dia merasakan kesusahan kesempitan, fal yun fi mimma ataahu Allah min ar-rizq, jadi dia berinfak memberi nafkah sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepadanya, ya, pas-pasan dia pas-pasan juga. Ini sekadar yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak memberikan membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang Allah berikan padanya. Wa hadha munasibun lil hikmah war rahmah al ilahiyah, ini sesuai dengan hikmah dan rahmat ilahiyah. Haitsu ja'ala kullan bihasabihi, mana Allah jadikan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Wa khaffafa 'anil mu'sir, Allah ringankan untuk orang yang kesulitan. Wa annahu la yukallifuhu illa ma ata, Allah tidak membebani dia kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa fi babi nafkah wa ghairiha, baik dalam bab nafkah ataupun yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang besar, jihad ataupun dakwah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah pasti akan memberikan setelah kesulitan itu kemudahan. Wa hadhihi bisyaratun lil mu'sirin, ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang dalam keadaan sulit. Annallaha ta'ala sayuzilu anhum syiddah, Allah akan melepaskan, menghilangkan dari mereka kesulitan dengan syarat apa? Ini tentunya dengan takwa mereka. Nah, wa yarfa'u anhumul masyaqqah, Allah angkat dari mereka kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan setiap kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu mudah, ya. Tentu mudah, semakin mudah ketika orang itu dengan takwa kepada Allah. Allah menyebutkan tadi di atas. Nah, umma yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nasallahu wa sallama lima yuhibbu wa yarda wa ilahuna subhanakallah walhamdulillah shallallahu alaihi wasallam. Yang 3 bulan itu yang kita enggak tahu haidnya. Misalnya anak yang belum baligh atau wanita-wanita yang menopause. Nah, itu dia masa iddahnya 3 bulan. Apanya? Enggak tetap. Kalau misalnya kalau itu yang gantung kejadian ini, kalau dia memang jelas haidnya walaupun panjang. Nah, panjang haidnya enggak masalah, tapi itu ketentuannya. Nah, 3 kali suci, kembali dengan suci. Nah, kan misalnya haid itu taruhlah misalnya paling lama itu 15 hari. Ya, 15 hari. Nah, tapi kan jelas. Nah, selesai 15 hari kan berarti suci dia. Nanti kan haid lagi. Suci lagi. Haid lagi, itu seperti itu. Ah, tetap seperti itu. Yang tadi yang tidak, yang 3 bulan ini yang enggak ketahuan. Anak bayi misalnya anak baru 10 tahun belum haid, dinikahkan oleh bapaknya. Sudah zaman makin rusak kayak gini, mendapat ada orang soleh nikahkan. Nah, haidnya terus qadarullah gimana, ternyata nah, dipisah sama suaminya. Nah, ini sudah tunggu 3 bulan. Untuk apa? Untuk hamil apa enggak gitu loh. Tapi kalau sudah jelas hamil, sudah selesai. Lahir, nah, nikahkan lagi. selesai iddahnya. Gitu. Atau wanita-wanita yang menopause. Wanita-wanita yang menopause yang sudah berhenti haid. Nah, itu yang ditunggu 3 bulan lagi. Karena bisa jadi kan wanita walaupun dia sudah menopause kan kehamilannya masih mungkin. Nah, masih mungkin. Nah, itu yang diperhitungkan dengan kapannya iddah ini hamil atau tidak. Gitu. Nah, kalau tidak tetap itu tinggal di kebiasaan aja mungkin dilihat. Mungkin apa pertimbangan. Iya, tetap memang itu. Walaupun tidak tetap. Ya, enggak masalah. Tetap seperti itu. Dihitungnya itu yang suci, masa sucinya. Nah, sama kan seperti ketika dia dalam kasusnya nanti haid, sholat, atau enggak, kan gitu. Entah.